بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita sudah mempelajari bab sifat salat dan sedang mempelajari adab-adab mendatangi salat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Setelah kita pelajari mustahab berjalan ke masjid mendatangi salat dengan tenang dan wibawa, kemudian kami tambahkan beberapa masalah. Ya, coba dilihat kembali catatannya, nanti barangkali ada susulan tambahan-tambahan masalah kalian susulkan. Nah, kami tambahkan beberapa masalah. Masalah pertama, mustahab berangkat ke masjid dalam keadaan suci dari hadas. Jadi perhatikan. Nah, telah disampaikan hadis Abu Hurairah dari Al-Bukhari, jika ingin dapat keutamaan salat berjamaah 27 derajat daripada salat sendiri, pertama berangkat dalam keadaan suci dari hadas. Jadi berwudu dulu kemudian berangkat, bukan berwudu di masjid. Nah, masalah kedua, mustahab membaca zikir yang warid ketika berjalan ke masjid, yaitu hadis Ibnu Abbas muttafaq alaih, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, dan seterusnya. Masalah ketiga, ini tambahan. Ya, waktu itu masih belum disebutkan, yaitu dimakruhkan menyilangkan jari jemari tangan satu sama lainnya selama berjalan menuju ke masjid. Ketika berjalan menuju ke masjid, dimakruhkan menyilangkan jari jemari seperti ini. Nah, hingga masuk masjid selama menunggu sholat di masjid dimakruhkan. Hingga selesai sholat, nanti akan ada pembahasan sesuai susunannya ketika sedang menunggu di masjid. Sekarang tambahannya di sini, ketika berjalan menuju ke masjid dimakruhkan menyilangkan jari jemari satu sama lainnya seperti ini. Di antara ulama yang berpendapat hal itu dimakruhkan, yang bisa ana sebutkan sekarang, yaitu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi, apabila salah seorang dari kalian berwudu fi baitihi, di rumahnya, summa atal masjid, summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, kemudian dia mendatangi masjid, kana fi salatin, adalah dia dalam sholat, yakni secara status hukum, ya, secara status hukum dia seperti orang yang sholat, meskipun secara realitas dia tidak sholat, dia baru menuju masjid, tapi secara status hukum karena fi sholatin, dia secara status hukum dalam sholat. Jadi baru menuju masjid untuk sholat itu secara status hukum sudah dianggap dalam sholat. secara hakiki dia belum sholat, baru menuju, kan begitu. Tapi secara status hukum dia dalam sholat, itu makna hadis kana fi sholati. Hatta yarji'a. Hingga dia pulang. Jadi selama penantian sholat di masjid juga secara status hukum dia dalam sholat. Karena dikatakan di sini hatta yarji'a, sampai dia pulang dari sholat. Fala yaqul hakadha. Fala yaqul hakadha. Maka jangan melakukan demikian. Fala yaqul hakadha. Maka jangan melakukan demikian. Wa shabbaka bayna asabi'ihi. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyilangkan shabbaka, tasbik shabbaka, menyilangkan bayna asabi'ihi, di antara jari-jari tangannya, seperti shabbaka bayna asabi'ihi, dan menyilangkan di antara jari jemarinya. Syabbaka tasbik. Tasbik itu menyilangkan jari jemari tangan. Nah, jadi ini yang dilarang. Hadis ini riwayat Ad-Darimi dan Al-Hakim. Kata Al-Hakim, sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Disetujui oleh Al-Zahabi dan Al-Albani. Sudah pernah diterangkan tentang Al-Hafidh Abu Abdillah Al-Hakim mengarang Al-Mustadrak untuk menyempurnakan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Salah satu hadis yang menurut dia harusnya dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah hadis ini. Beliau mengatakan sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Disetujui oleh Al-Zahabi dan Al-Albani. Dalam masalah ini ada hadis yang lain, hadis Ka'ab bin Ujrah. Radhiyallahu anhu, dengan lafaz yang semisal dengan ini, tetapi hadis itu kesimpulannya dhaif, lemah, karena terjadi kegoncangan pada sanadnya. Terjadi iztirab, yakni kegoncangan pada sanadnya. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis Ka'ab bin Ujrah itu dikeluarkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya yang beliau sebutkan. Intinya di antara yang mengeluarkan hadis itu adalah Abu Dawud, Syaikh Ibnu Khuzaimah di antaranya. Kemudian beliau menjelaskan, tetapi sanadnya ada perselisihan riwayat sehingga difonis dhaif, lemah oleh sebagian ahli hadis. Nah, ini hadis Ka'ab bin Ujrah. Kata Ibnu Hajar yang tadi disebutkan, yang mengeluarkan adalah Abu Dawud, sahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Pada sanadnya ada perselisihan riwayat sehingga difonis dhaif, lemah oleh sebagian ahli hadis. Goncangnya. Nah, senada dengan ini Ibnu Rajab dalam Fathul Bari juga mengatakan dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Nah, jadi ditambahkan Ibnu Rajab, dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, hadis Ka'ab bin Ujrah itu dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Pada sanadnya terdapat perselisihan riwayat dan banyak kegoncangan. Kathirul ijtirab. Jadi hadis Ka'ab bin Ujrah kesimpulannya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, ada yang mensahihkan seperti Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Qil, tetapi ada perselisihan riwayat sehingga dianggap goncang sanadnya, dan perselisihan riwayat yang banyak itu diuraikan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa dan Al-Samar Al-Mustatab. Kemudian Al-Albani menyimpulkan kesimpulan hadis Ka'ab bin Ujrah ini kegoncangan yang dahsyat, kata Al-Albani, kegoncangan yang dahsyat pada sanad hadis, tidak mungkin dihukumi sebagai hadis sahih. Hadis Ka'ab bin Ujrah ini ada kegoncangan yang dahsyat pada sanad hadis, tidak mungkin dihukumi sebagai hadis sahih. Jadi yang kita pegang di sini hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Kenapa ana menjelaskan status hadis Ka'ab bin Ujrah? Karena jika di antara kalian ada yang merujuk ke kitab-kitab ulama, kitab-kitab fiqh, ya, kalian mendapati mereka berdalil dengan hadis Ka'ab bin Ujrah tersebut. Ibnu Qudamah, ya, dan yang lainnya. Dan kalian dengar tadi dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi. Nah, Abu Dawud, At-Tirmidzi dalam memberi judul bab, mereka bersandar pada hadis Ka'ab bin Ujrah tersebut. Nah, kalian tahu ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, kitab Sunan itu modelnya seperti Sahih Al-Bukhari. Kitab Sunan itu modelnya seperti Sahih Al-Bukhari. Jadi disebutkan kitab, kitab Shalah misalkan. Kemudian dibagi menjadi beberapa bab. Ya, di antaranya bab ini misalkan, bab karohiyah, majah fi karohiyah tashbik fi sholat, bab hadis yang datang tentang dibencinya, makruhnya menyilangkan jari-jemari tangan dalam sholat. Nah, kemudian mereka menyebutkan hadis yang dijadikan dalil. Nah, modelnya seperti itu. Ya, kalau musnad seperti musnad Al-Imam Ahmad, musnad disebutkan musnad sahabat. Jadi misalkan sahabat Abu Hurairah, seluruh hadis hadis Abu Hurairah yang musnad yang bersambung sanadnya disebut semua di sini. Nah, kemudian nanti hadis siapa misalkan Anas bin Malik, semua hadis Anas bin Malik yang musnad yang dimulai dipunya Imam Ahmad disebut semua. Nah, jadi ini memang agak sulit kalau musnad. Nah, istifadah untuk fikih, ya, untuk pendalilan agak sulit karena modelnya hadis sahabat itu dikumpulkan di satu tempat. Hadis Abu Hurairah semuanya, hadis Anas bin Malik semuanya, dan seterusnya. Adapun kitab-kitab sunan, itu lebih mudah untuk istifadah. Begitu pula Sahih Bukhari, ya, disebut kitab, judul kitab dibagi kitabul iman, kitabul ilm misalkan, enam kitabul thaharah, kitabul shalah, kitabul zakat, dan seterusnya. Kemudian dibagi per bab, ya. Bab itu menunjukkan fikihnya. Kemudian disebutkan hadisnya di bawah yang merupakan dalil. Nah, ada pun Sahih Muslim, ya, tidak ada penyebutan bab, hanya kitab. Ya, kitab Thaharah, kitab Shalah, tidak ada judul bab, tidak ada. Tetapi An-Nawawi dalam Syarah Muslim, An-Nawawi yang memberi judul bab, dibagi hadis-hadis itu diberi judul bab. Nah, itu dari An-Nawawi, bukan dari Sahih Muslim. Al-Imam Muslim hanya kitab saja. Nah, difahami. Jadi lebih mudah istifadah. Jadi yang disebutkan oleh mereka, misalkan At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya tadi, ya, ada hadis Ka'ab bin Ujrah sebut bab fikih masalah ini, makruhnya masalah ini dalam sholat, kemudian disebut hadis Ka'ab bin Ujrah. Padahal hadis Ka'ab bin Ujrah goncang, kegoncangannya hebat, kita dengar dari Ibnu Hajar, dari Ibnu Rajab, dan Al-Albani menyimpulkan sama, jadi tidak bisa disahihkan karena kegoncangannya dahsyat. Nah, yang menjadi dasar yang disahihkan Al-Albani adalah hadis Abu Hurairah yang kalian dengar tadi. Ya, Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarat Bukhari Muslim, disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Jadi, selama kita berjalan dari rumah menuju masjid, jangan menyilangkan, hindari, karena dimakruhkan berdasarkan hadis tadi. Baik. Kemudian kita sudah sampai ke masuk masjid. Ya, masuk masjid dengan kaki kanan. Nanti jika keluar kaki kiri. Ya, sudah kita belajar dalilnya. Kemudian baca zikir yang warid saat masuk masjid dan keluar masjid. Sudah dibahas panjang lebar hadis-hadis yang datang dalam masalah ini. Kesimpulannya dari hadis Fatimah radhiyallahu taala anha, ada yang tidak sabit, yaitu apa? Lafaz bismillah. Nah. Dan juga apa? Ada dua yang tidak sabit, yang difonis mungkar oleh Al-Albani. Bismillah dan Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampun dosa-dosa. Sehingga kita tidak amalkan. Ada pun yang lainnya, ada syawahidnya, kesimpulannya, ya, yang sabit dari doa. Nah, disebutkan hadis doa masuk masjid, bisa kita simpulkan. Nah, untuk masuk masjid kita berzikir, zikir masuk masjid yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma fathli abwab rahmatik, a'udzu billahi al-'azim wa biwajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Ya, ini jika masuk masjid, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, salawat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, kemudian Allahumma fathli abwab rahmatik, seperti pada hadis Fatimah itu yang kata hadis dalam Sahih Muslim, salawat dan salam juga hadis. Nah, ya, pada hadis Fatimah dan pada hadis Anas. Kemudian a'udzubillahil azim wajhil karim sultanil karim syaitanir rajim pada hadis yang lain. Nah, kemudian zikir yang dibaca saat keluar masjid, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, sama-sama salawat. Jadi sama-sama awalnya sama, yaitu salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Bedanya, ya, tadi kalau masuk masjid, Allahumma fathli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku memohon karuniamu. Nah, atau Allahumma fathli abwaba fadlik, seperti pada hadis Fatimah, ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu keutamaanmu, karuniamu. Kemudian ditutup juga berlindung dari syaitan, yaitu Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ya Allah jaga aku dari syaitan yang terkutuk. Baik. Ini kesimpulannya. Ini yang sabit dihafalkan. Nah, sekarang apa hukum baca zikir ketika masuk masjid dan hukum ketika baca dikit ketika keluar masjid, apakah sunnah, mustahab atau wajib? Yang kita pelajari di sini pada kitab Manhajus Salikin dari As-Sa'di rahimahullah, apa? Hukumnya mustahab, disunnahkan, tidak wajib, mustahab. Jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, An-Nawawi dalam Al-Minhaj, An-Nawawi dalam Al-Minhaj, Al-Minhaj itu judul syarah Muslim. An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Al-Minhaj judul kitab syarah Muslimnya An-Nawawi, Al-Minhaj fi syarhi Muslim, yani fi syarhi Sahih Muslim. Nah, ketika mensyarah hadis Abu Humaid atau hadis Abu Usaid, An-Nawawi mengatakan pada hadis ini terdapat hukum mustahab membaca zikir ini. Nah, An-Nawawi mengatakan pada hadis ini terdapat, hadis ini mengandung hukum mustahab membaca zikir ini. Baik. Nah, perhatikan. Sementara itu Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan, ya, hukumnya wajib membaca zikir ini. Ini zikir yang terkandung pada hadis Abu Humaid, Abu Sa'id. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Nabi. Kalian lihat kembali hadisnya. Bisa kalian lihat kembali lafaz hadis Abu Humaid dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika salah satu dari kalian masuk masjid, "falyakul," perintah, hendaknya membaca, "Allahumma fathli abwaba rahmatik." Wa idza kharaja apabila keluar, falyakul, hendaknya membaca Allahumma inni as'aluka fadli. Nah, ini perintah. Kata Ibn Hazm, hukum asal perintah Nabi SAW secara kaidah usuliyah itu menunjukkan wajib. Maka diwajibkan oleh beliau zikir ini, yaitu Allahumma fathli wa rahmatik jika masuk, Allahumma inni as'aluka fadlik jika keluar. Zikir ini saja, yang lainnya tidak. Yang kita simpulkan tadi dari sekian hadis itu, yang kalian sudah dengar, yang wajib, yang diwajibkan Ibn Hazm hanya ini, Allahumma fathli wa rahmatik jika masuk, jika keluar, Allahumma inni as'aluka fadlik. Kemudian datang Al-Albani rahimahullah dalam Ashabar Al-Mustafad mendukung Ibn Hazm. Al-Albani dalam Ashabar Al-Mustafad mendukung Ibn Hazm, mewajibkan zikir tadi. Dan Al-Albani menambahkan wajib pula mengucapkan salam yang diperintahkan pada hadis Abu Hurairah. Karena pada hadis Abu Hurairah Nabi mengatakan lafaznya, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Apabila salah satu dari kalian masuk masjid, hendaknya mengucapkan salam, perintah. Falyusalli, hendaknya mengucapkan salam. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar, falyusalli, maka hendaknya mengucapkan salam, diperintahkan. Hukum asal perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kaidah usuliyah, kaidah usuliyah wajib. Selama tidak ada yang menggeser dari hukum asal itu. Maka diwajibkan juga mengucapkan salam oleh Al-Albani. Menambahkan disebutkan Ibn Hazm. Bihari, Ibn Hazm yang diwajibkan yang apa? Zikir Allahumma fathli abwaba rahmatik. Jika masuk dan jika keluar, wajib baca Allahumma inni as'aluka fadlik. Karena itu yang datang perintahnya dari Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Al-Albani menambahkan wajib pula mengucapkan salam ketika masuk dan ketika keluar, berdasarkan hadis Abu Hurairah juga memerintahkan. Nah, karena perintah di situ. Kaidah hukum asal perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang menggeser dari hukum asal itu. Nah, baik, yang mana yang rajih? Sementara Sa'di sama dengan An-Nawawi sebelumnya ya, mengatakan mustahab. An-Nawawi ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah atau hadis Abu Usaid, yaitu dalam Sahih Muslim itu perintah membaca Allahumma fathli wa rahmati jika masuk, dia keluar perintah membaca Allahumma inni as'aluka fadlik. Anda yang mengatakan mustahab. Yang mana yang rajih dari dua pendapat ini? Yang rajih insyaallah mustahab. Yang rajih mustahab. Insyaallah mustahab, tidak wajib. Bagaimana kita bisa sampai pada terjemah ini? Coba untuk perhatikan. Jika kita ingin mengikuti Ibn Hazm atau Al-Albani mengatakan wajib, muskilah muncul karena coba perhatikan hadis yang datang ya memerintahkan mengucapkan salam dijadikan dalil tersebut falyusallim salam wajib, salawat tidak wajib. Jika mau mengatakan salawat wajib, berarti harus berdalil juga dengan hadis yang memerintahkan, sementara tidak ada. Masa salam wajib, salawat tidak, dibedakan. Padahal dua ini bergandeng, salam dan salawat, ya kan? Di sini muskilah ini. Sulit difahami jika kita mengatakan salam wajib, sementara salawat tidak wajib. Sementara dua ini, salawat dan salam atas Nabi ini bergandeng. Ya kan? Nah, bergandeng. Dua perkara yang selalu bergandeng. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kita tahu dalam syariat alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam bergandeng kan? Nah, salam wajib, salawat tidak. Jika kita mengatakan salam wajib karena perintah, kita mau mengatakan salawat juga wajib harusnya. Tapi mana dalil yang merintahkan? Tidak ada. Hadis yang ada hanya amalan Nabi. Hadis yang lewat itu hanya amalan Nabi bahwa Nabi bersalawat dan mengucapkan salam. Hadis ini muskilah kan? Sehingga sulit. Kita membedakan sulit. Harusnya kalau salam wajib, salat juga wajib. Imma salam mustahab, seperti hanya salawat mustahab. Salawat yang datang hadisnya hanya amalan Nabi. Nabi bersalawat dan mengucapkan salam. Ya, perasaan satu hadis yang kita lewati, berarti salawat hanya mustahab, karena tidak ada perintah. Harusnya salam juga begitu. Baik. Berikutnya, Ini satu. Yang kedua, pada hadis Abu Hurairah yang dijadikan dalil oleh Al-Albani tersebut, yang padanya ada perintah mengucapkan salam, di akhir hadis Nabi mengatakan, "Waliyakul", yani jika keluar, apabila keluar, "Falisallim 'alan Nabi", maka hendaknya mengucapkan salam. Perintah yang dikutip darinya wajib kepada Al-Albani. Kemudian di akhir hadis, "Waliyakul", dan hendaknya membaca, "Allahumma 'afini minasyaitonir rajim." Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Ini juga perintah, harusnya wajib juga berarti berdasarkan kaidah. Iya kan? Jika ini kita wajibkan dan ini adalah semakna dengan ta'awud, berarti harusnya ketika masuk masjid ta'awud, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil karim syaitanir rajim, harusnya juga wajib. Sementara hadis yang datang tentang berlindung dari setan, ta'awud ketika masuk, hanya amalan dari Nabi, bukan perintah. Masa dibedakan? Yang ketika masuk ta'awud berlindung dari setan hanya mustahab, ketika keluar wajib. Apa sisi perbedaannya pada zaman yang sama? Saya muskilahnya di sini. Oleh karena itu, lebih cocok selaras diselaraskan seluruh hadis. Kesimpulannya, perintah yang datang sifatnya hanya apa? Mustahab, bukan wajib. Jika mau diwajibkan berdasarkan perintah, muncul beberapa muskilah yang sudah diterangkan. Jadi oleh karena itu, ya, kesimpulannya insyaallah yang wajib, seperti kata Sa'di dan An-Nawawi, mustahab. Tidak sampai pada tingkatan wajib, wallahu a'lam. Jadi perintah yang datang pada sebagian hadis sifatnya hanya perintah, mustahab. Nah, perintah mengucapkan salam sifatnya mustahab, sebagaimana halnya selawat hanya mustahab karena tidak ada perintah dari Nabi. Nah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatik, termasuk dalam perintah Allah as'aluka min fadlik ketika keluar, sifatnya hanya mustahab. Ya. Sebagaimana nah, ta'awud ketika masuk hanya amalan. Nah, yang sifatnya hanya mustahab. Yang diamalkan oleh Nabi dan tidak ada perintah. Nah, sehingga perintah Allah ma'asih min syaitan rajin budi keluar juga mustahab, meskipun itu perintah. Jadi selaraskan semuanya. Nah, mustahab. Wallahu a'lam. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada masalah tambahan. Ya. Adapun matan hanya sampai di sini dan sudah masuk langsung ke kaifiyah sholat. Yang diawali yang disebutkan adalah takbir. Kita akan belajar pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Adapun di sini anak ingin menambahkan masalah yang penting kita ketahui untuk kita amalkan tentunya, yaitu masalah pertama, hendaknya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Hendaknya, jadi sudah masuk masjid ini jadikannya. Nah, hendaknya ketika masuk masjid, dan langsung duduk, hendaknya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Tayyib. Wallahu a'lam, masalah tahiyatul masjid, ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Nah, Syekhuna Mubil rahimahullah mengatakan wajib bagi orang yang masuk masjid dalam keadaan berwudu. Jika masuk masjid dan dia suci, wajib tahiyatul masjid. Adapun jika dia tidak punya wudu masuk masjid, boleh langsung duduk, tidak wajib tahiyatul masjid. Wallahu a'lam, yang rajih masalah tahiyatul masjid mazhab jumhur, mustahab, wallahu a'lam. Namun bukan waktunya sekarang untuk membahas ya permasalahan ini secara lengkap, adu dalil sampai pada tarjih mustahab, tapi wallahu a'lam ana sampai pada kesimpulan mustahab. Nah, yaitu hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk. Janganlah dia duduk hatta yusalliya rak'atain. Hatta yusalliya rak'atain. Hingga dia sholat dua rakaat. Hukum ini umum ya, baik laki-laki maupun wanita yang masuk masjid. Nah, misalkan jika wanita ingin hadir sholat berjamaah dengan syarat-syaratnya dan tentunya tabarruk dan lainnya, atau datang ke masjid, ya, masuk ke masjid, ada larangan dari Nabi SAW duduk sebelum sholat dua rakaat. Nah ini ya, hadisnya melarang. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain, maka jangan duduk hingga sholat dua rakaat. Sebagian ulama mengatakan larangan ini bersifat haram. Jadi haram duduk sebelum sholat dua rakaat di masjid, yang berarti wajib tahiyatul masjid. Jika ini dilanggar, berdosa. Syekhul Muqim mengatakan ya, wajib jika memang dia ada wudu, bersuci. Adapun jika dia masuk masjid dalam keadaan sedang tidak suci, ya, dalam keadaan berhadas, tidak mengapa duduk. Dan tidak diharuskan keluar untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat dua rakaat. Jumhur mengatakan mustahab. Jumhur mengatakan mustahab. Nah, di antara dalil yang mendukung jumhur adalah praktek khatib imam sholat Jumat. Antum tahu jika imam datang, khatib datang masuk masjid, apa yang dilakukan khatib? Langsung naik ke mimbar, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia duduk. Kemudian muadzin azan. Setelah itu dia berdiri khutbah. Dia duduk di masjid. Padahal tidak sholat dua rakaat di dalam masjid. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kalau datang, jika datang anda di hari Jumat, itu datang langsung ke mimbar, salam, kemudian muadzin mengumandangkan azan, kemudian duduk. Tidak di dalam masjid dulu. Nah, menunjukkan bahwa di dalam masjid tidak wajib. Wallahu a'lam. Kemudian setelah itu, ya, setelah tahiyatul masjid dua rakaat, mengerjakan sholat sunnah rawatib dua rakaat qabliyah jika ada. Ya, rawatib qabliyah jika ada. Nah, yang dua rakaat, ya, seperti dua rakaat sebelum subuh. Nah, adapun sebelum zuhur empat rakaat totalnya. Rawatibnya 4 rakaat totalnya. Jadi 2 rakaat kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi. 4 rakaat total rawatib qabliyahnya duhur. Nah, sebelum maghrib tidak ada rawatib qabliyah. Sebelum maghrib tidak ada, sebelum isya juga tidak ada. Sebelum asar ada hadis menyebutkan rawatib qabliyah 4 rakaat. Ada yang mensahihkan hadisnya, tetapi Syekhuna Muqbil rahimahullah ada yang mendhaifkan hadisnya. Nah, ada yang mendhaifkan hadisnya. Ana sebut tersebut kembali tentang Syekh Muqbil mengenai hadis ini, tetapi yang saya ingat, ya, yang jelas diperselisihkan dan tampaknya hadisnya dhaif. Nah, yang qabliyah asar. Nah, jika ada qabliyah, sholat. Jika memang belum sholat rawatib di rumah. Nah, sampai di masjid. Setelah dua rakaat di masjid, kemudian rawatib qabliyah. Jika ada rawatib qabliyah. Jika tidak ada rawatib, tetap sholat sunnah dua rakaat setelah tahiyatul masjid. Nah, jika tidak ada rawatib, tetap ada disunnahkan sholat sunnah dua rakaat antara adzan dan qomat. Jika tidak ada rawatib, tetap ada syariat dua rakaat salat sunnah antara adzan dan qomat namanya. Yaitu berdasarkan keumuman makna hadis Abdullah bin Mughaffal. Keumuman makna hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adhanaini salatun." Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Salasa. Tiga kali Nabi mengulangi. Baina kulli adhanaini salatun. Salasa. Yani tiga kali Nabi mengucapkan. Maknanya, baina kulli adhanain, antara setiap dua azan ada sholat sunnah, yakni dua rakaat. Diulangi tiga kali kalimat ini. Antara setiap dua azan ada sholat, antara setiap dua azan ada sholat, antara setiap dua azan ada sholat. Kemudian ditutup liman sya'ah, bagi yang mau. Bagi yang mau, artinya mustahab. Yang tidak mau tidak berdosa. Antara dua azan, apa yang dimaksud antara dua azan? Dua azan yang dimaksud adalah azan dan qomat. Qomat itu juga disebut azan. Qomat itu juga disebut azan. Pada hadis ini Nabi mengatakan antara dua azan. Azan yang dimaksud azan dan qomat. Berdasarkan hadis ini, itulah sebabnya kita merujukkan bahwa at-tahwib, ini perkara lain, faedah. At-tahwib, yaitu as-salatu khairun minan naum, itu diucapkan pada azan subuh. Kenapa at-tahwib, yaitu as-salatu khairun minan naum, dibaca pada, letaknya pada azan subuh, bukan pada azan malam? Karena hadis yang datang mengatakan, pada azan pertama subuh, ada tahwib. Pada azan pertama subuh, ada tahwib. Azan pertama subuh itu ya azan subuh itu yang setelah masuk waktu. Adapun yang pertama, yang sebelum subuh itu bukan azan subuh, itu azan membangunkan orang tidur, ya, agar bangun sahur atau witir dan mengingatkan orang yang sedang sholat tahajud agar segera witir, barangkali mau sahur, yang jelas hampir masuk subuh. Itu azan malam. Azan malam bukan azan subuh. Azan subuh itu ketika masuk waktu. Hadisnya mengatakan at-tahwib as-salatu khairun minan naum, itu pada azan pertama untuk sholat subuh. Azan pertama untuk sholat subuh ya azan itu, karena azan keduanya qomat. Azan keduanya apa? Qomat. Hadis ini mengatakan baina kulli adzanain, antara setiap dua azan. Jadi untuk setiap sholat azannya dua, yaitu azan dan qomat. Nah, adapun azan yang sebelum subuh itu azan malam, bukan azan subuh. Jadi tidak bisa dikatakan azan subuh. Itu azan yang tujuannya untuk membangunkan orang tidur dan seterusnya tadi yang diterangkan. Difahami? Baik. Kembali kepada hadis ini, antara setiap dua azan ada sholat sunnah dua rakaat bagi yang mau. Ini antara azan dan qomat. Naam. Di antara ulama yang memahami seperti itu pada zaman kita, seperti Ibn Utsaimin, Syekhul Muqbil juga biasa menerangkan di majlis beliau. Oh, hadis ini ya, maknanya seperti itu. Jadi untuk sholat wajib yang tidak ada rawatibnya, tetap kita sholat sunnah dua rakaat dengan niat sholat sunnah dua rakaat antara adzan dan qomat, berdasarkan keumuman makna hadis ini. Hadis Abdullah bin Mughaffal muttafaq alaih. Baik, difahami? Jika ini sudah jelas, perhatikan. Ketahuilah bahwa sholat dua rakaat, sholat sunnah dua rakaat dengan niat rawatib, apabila ada rawatib seperti zuhur atau tadi subuh. Nah, ada rawatib qabliyah. Sholat dua rakaat dengan niat rawatib qabliyah atau sholat sunnah dua rakaat dengan niat sholat sunnah antara adzan dan qomat, berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal tadi, itu mewakili dua rakaat tahiyatul masjid. Itu mewakili dua rakaat tahiyatul masjid. Maksudnya, apabila orang masuk, ada orang masuk masjid, dia langsung sholat rawatib. Tidak tahiyatul masjid, dia langsung niat rawatib. Allah Akbar. Kemudian dia sholat dengan niat apa? Rawatib tanpa tahiyatul masjid. Maka dia sudah ya, tidak dituntut dengan hadis Abu Qatadah tadi. Nah, dia tidak dituntut tahiyatul masjid. Itu sudah mewakili. Karena hadis tahiyatul masjid, kalian perhatikan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu dari kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk, hatta yusalli rak'atan, sampai dia sholat dua rakaat. Apabila orang masuk masjid, kemudian dia sholat dua rakaat dengan niat rawatib, masuk ke dalam hadis tidak? Dia tidak duduk sebelum dua rakaat, yang dia sudah sholat dua rakaat, meskipun dia rawatib, sudah masuk dalam hadis. Nah, begitu pula, jika dia masuk masjid kemudian langsung salat dua rakaat dengan niat salat sunnah dua rakaat antara adzan dan qomat karena tidak ada rawatib. Maksud misalnya maghrib untuk salat maghrib atau untuk salat isya atau untuk salat asar. Berdasarkan pendapat sesuai dengan tadi bahwa hadis tentang rawatib qobliyahnya asar dhaif. Nah, maghrib, isya, asar tidak ada rawatib. Jadi masuk ke masjid dia salat dua rakaat dengan niat salat sunnah dua rakaat antara adzan dan qomat berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal tadi. Dia masuk dalam hadis yang dituntut tidak boleh duduk sebelum sholat, masuk kan? Nah, jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Nah, dia sudah sholat dua rakaat kemudian duduk meskipun niatnya bukan datang masjid. Ini sudah mewakili datang masjid. Dihari? Baik. Tetapi jika mau lebih besar pahalanya, niatkan dua sekaligus. Niatkan dua sekaligus. Jika waktu sempit misalkan. Adapun jika waktu longgar ya. Perhatikan dulu. Jika waktu longgar, laksanakan semuanya afdal. Kasratul amal afdal. Karena setiap amalan dinilai. Jika waktu longgar, masuk ke masjid, tahiyatul masjid dulu dua rakaat. Setelah itu apa? Rawatib. Nah, kalau tidak ada rawatibnya, dua rakaat antara adzan dan qomat. Nah, ini lebih banyak amalan, lebih besar pahalanya. Tetapi waktu sempit, agak terlambat datang, sebentar lagi qomat. Yang mana yang dikerjain? Nah, tahiyatul masjid dulu. Nanti tidak dapat rawatib. Karena waktunya palingnya hanya untuk dua rakaat. Nah, tahiyatul masjid dulu tidak dapat dua rakaat antara adzan dan qomat. Akhirnya bagaimana? Kalau langsung rawatib, tahiyatul masjid terwakili. Jika langsung dua rakaat antara adzan dan qomat, tahiyatul masjid terwakili itu bisa. Tetapi jika mau lebih utama, pahala lebih besar, niatkan dua sekaligus. Masuk masjid, berniat, rawatib sekaligus, tahiyatul masjid. Diniatkan dua, dengan satu amalan. Atau, jika tidak ada rawatib, sholat dua rakaat dengan niat, sunnah antara adzan dan qomat, dan tahiyatul masjid sekaligus. Satu amalan, dua niat, ya, dua niat itu dinilai, beda jika niatnya hanya satu. Innamal a'malu binniyat fa innama likulli imrin ma nawa. Nah, setiap orang dapat ganjaran sesuai niatnya. Dia meniatkan dua salat sunnah, rawatib ke tahiyatul masjid, tentunya beda nilainya jika hanya meniatkan satu. Dihami? Nah. Kemudian terkait dengan ini, apabila terlanjur salat sunnah dua rakaat sudah terlanjur takbir takbiratul ihram kemudian sudah mulai sholat tiba-tiba di qomat, apakah dia harus berhenti sholat? Apakah dia tahiyatul masjid atau rawatib atau sunnah antara adzan dan qomat dia sedang kerjakan di qomat, apakah dia harus berhenti? Nah, yang benar di sini apabila dia sudah dapat satu rakaat lanjut selesaikan dengan cepat. Jika dia sudah berdiri dia sudah bangun dari sujud kedua rakaat pertama, tapi sudah dapat satu rakaat. Kemudian di qomat lanjutkan sholatnya. Tetapi dipercepat supaya tidak ketinggalan masuk sholat. Dipercepat wajib-wajibnya saja al-fatihah. Tidak perlu baca lagi ayat setelah itu. Kemudian ruku subhanallah rabbil azim satu kali. I'tidal rabbana lakal hamd. Kemudian sujud subhanallah rabbil a'la satu kali. Duduk rabbil firli satu kali. Sujud lagi subhana rabbiyal a'la kemudian tahiyat tasyahud saja tanpa salawat assalamualaikum gabung ke sholat. Nah, jadi yang keluar karena Nabi SAW bersabda man adraka rak'atan minas sholat faqad adraka sholat. Hadis ini sudah pernah kita lewati. Man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholat. Barang siapa adraka rak'atan, mendapatkan satu rakaat minas sholat dari satu sholat, faqad adraka sholat, maka dia dianggap mendapatkan sholat itu. Jadi kalau jika sudah dapat satu rakaat, dia dianggap mendapatkan waktunya, lanjutkan saja. Adapun jika tidak dapat satu rakaat, harus berhenti. Nah, karena ada larangan dari Nabi SAW, idza uqimatish sholat, fala sholata illa al-maktubah. Kata Nabi SAW, idza uqimatish shalah jika qomat sudah dikumandangkan, fala salata, maka tidak ada salat yang boleh dikerjakan illa al-maktuba, kecuali salat wajib. Berarti tidak boleh memulai salat, dan yang sedang salat tapi belum dapat satu rakaat harus keluar bubar. Tetapi jika terlanjur dapat satu rakaat, alhamdulillah, masuk dalam hadis man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Barang siapa dapat satu rakaat dari salat, berarti dia yang mendapat salat tersebut. Lanjutkan tapi dipercepat. Oleh karena itu butuh perhitungan. Jika masuk masjid kemudian diperkirakan ini hampir qomat, ya, jangan salat sunnah di depan. Karena jika orang sudah menyusun saf kemudian masih lanjut, khawatir mengganggu orang menyusun saf. Jadi salat di bagian-bagian pinggir. Maka jadi perhitungan, oh qomat ya lanjut aja di sana karena tidak mengganggu pengadilan saf. Sampai di sini dulu, barakallahu. Nah, nanti di hadza jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.